Adapun mencaci maki tidak boleh. Maki dia ya, please ya, lawat orang tanya. Dia kan dari aneh. Nah, ini tidak. Kalau memuji pun, karena memang masing-masing suku, masing-masing kabilah mempunyai sifat-sifat tertentu dan itu ada. Ini menunjukkan bahwa ada sifat-sifat bawaan. Karena Nabi pernah bersabda kepada seorang sahabat Al-Azadi bahwa engkau dikaruniai sifat terpuji, akhlak yang bagus. Sahabat ini bertanya, itu usahaku apa pemberian dari Allah? Nabi menjawab, pemberian dari Allah. Jadi sifat kita ada dua, yang memang kita usahakan, kita lawan rasa batin kita, akhirnya kita jadi orang dermawan. Itu bagus. Ada lagi memang sifat bawaan. Jadi tidak usah dinasihati, tidak usah dikasih tahu, tidak usah dikasih ayatnya, hadisnya, memang dia senang sedekah. Senang memberi, hobinya ngasih. Ini alhamdulillah. Itu ada. Berapa banyak saudara-saudara kita muslim yang enggak pernah ngaji tapi dia mau. Yang enggak kenal manhaj ini tapi suka memberi. Bahkan kafir. Saya kira kita tahu siapa Bunda Teresa, ya kan? Kafir. Kekal di neraka selama-lama. Tapi Allah memberikan sifat terpuji kepada dia. Suka memberi, suka menolong. Apakah ditarbiyah oleh Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Allah memberikannya, menghadiahkannya. Jadi ada dua sifat. Yang pemberian dari Allah, memang dari kecil seperti itu. Dan yang satu yang diusahakan. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah. Saya diberi oleh Allah sifat bakhil. Saya diberi oleh Allah sifat pemarah, temperamen dan seterusnya. Ya sudah, tidak boleh. Kita harus lawan. Kalau dari kecil kita memang menonjol sifat emosinya, ya dilawan. Kalau dari kecil kita menonjol sifat batinnya, ya dilawan. Dan kita tahu itu buruk. Dilawan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yes. Jika lam yujad nafsun fi mas'alatin khilafiyyatin fayanbaghi taqribu wujuhatin nadar. Apabila tidak dijumpai nak jadi tentang masalah yang diperselisihkan, maka boleh dengan nadar, pendapat, pandangan. Karena kita tidak haram berpendapat, kita tidak haram menggunakan akal kita. Yang haram berpendapat, yang haram menggunakan akal, ketika akal itu kita pakai untuk apa? Untuk menolak dalil. Ketika akal kita itu kita pakai untuk menolak dalil, hal itu yang haram. Pendapat kita, ra'yu kita pakai untuk menolak ayat, menolak hadis, itu yang haram. Tetapi kalau pendapat kita pakai bukan untuk menolak ayat, bukan untuk menolak hadis, ini halal, ini boleh. Walaupun bisa benar, bisa salah, namanya juga pendapat, ya kan? Tetapi boleh. Ya. Ayat jelas mengatakan walil rijali hadzul untayain, warisan bagi anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Lalu rokyu kita melawannya, pendapat kita, akal kita melawannya. Ini enggak masuk akal, ini enggak adil. Mau sama-sama anak yang laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan, hanya beda jenis kelamin, tolak. Nah, ini yang haram. Akal kita pakai, rokyu kita pakai, pendapat kita pakai untuk menolak ayat dan hadis. Izhar surur li kulli ma fihi khair. Menampakkan kegembiraan untuk apa yang di dalamnya terdapat kebaikan. Nah, ini disunahkan. Ya. Misalnya kita mendapatkan, menemukan, menjumpai kebaikan pada teman kita, mobilnya baru, pakaiannya baru, lalu kita ikut senang, ini sunnah. Ya. Dia mendapatkan nikmat, pangkatnya naik, jabatannya naik, kita ikut senang, ini sunnah. yang tidak tunda, teman kita mobilnya baru, kita sakit. Ya. Teman kita pangkatnya naik, kita meriah. Nah, ini enggak tunda. Ya. Yang tunda kita ikut senang. Bertahniah. Begitu juga ketika saudara kita mendapatkan kemalangan, kesedihan, kita ikut sedih. Ini adapun mengatakan bahwa kita harus cintai saudara kita sama dengan kita mencintai diri kita, betul? Betul? Salah. Terjemahan yang salah dari sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li akhihi li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya. Ini terjemahan yang salah. Ada huruf yang ditinggalkan, yaitu ma. Ma yuhibbu li nafsi. Ma-nya tidak diterjemahkan. Dia mencintai apa yang ada pada saudaranya seperti apa yang dia sukai pada dirinya. Nah, ini yang benar. Artinya kalau dia senang naik pangkat, maka saudaranya naik pangkat, dia juga senang. Itu maksudnya. Dia senang kalau rezekinya lancar, dagangannya laris. Maka ketika saudaranya sesama muslim dagangannya laris, dia ikut senang. Aib. Mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri, gak mungkin sanggup. Gak ada manusia yang bisa. Umar saja jujur di hadapan Nabi. Yes. Yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah aku sendiri. Yes. Setelah itu baru engkau ya Rasulullah, baru yang lain. Khusus kepada Rasulullah sih. Mencintai Rasulullah harus di atas segala-galanya. Adapun mencintai ibu, ayah, apalagi sekedar teman, saudara, sama dengan mencintai diri kita, enggak mungkin sanggup. Akan mengalahkan fitrah manusia. Ya, tidak bisa. Jawazu zikri rajuli sahiban manqab. Bolehnya seseorang menyebut kehebatan, keutamaan, kebaikan orang lain, seorang tokoh, seorang ulama ini pun disunahkan, dianjurkan di mana? Di depannya atau di belakangnya? Di belakang. Ya, kita sanjung-sanjung si fulan. Dia tidak dengar, dia tidak lihat. Di depannya jangan. Nabi pernah mengatakan kepada orang yang sedang menyanjung-nyanjung saudaranya, memuji-muji saudaranya di hadapannya, Nabi mengatakan, engkau sedang mematah-matahkan tulang punggung. Ya, karena pujian itu, banyak dari pujian itu menjadi racun. Nah, sebaliknya, kalau mengkritik, membicarakan kejelekannya di depan, ini sunnah. Saya kira sunnah yang satu ini jarang kita amalkan. Yang ada sebaliknya. Begitu berada di hadapan orangnya, kita sanjung-sanjung, kita sebut kebaikan. Begitu kita di belakang, kita sebut keburukannya. Ini berlawanan dengan sunnah. Wujubu tamayyuzil umati an ghairiha minal umat. Wajibnya umat Islam ini berbeda penampilannya dengan umat lain. Ini wajib. Maka di zaman Rasul dan para sahabat, ketika dua orang berendeng berjalan bareng, yang satu muslim, yang satu kafir, kelihatan. Gak usah pakai tulisan, gak usah kenal, kelihatan. Nah, sekarang gak kelihatan. Ketika seorang muslim dengan seorang kafir duduk bersama, gak kelihatan. Ini yang muslim mana, yang kafir mana. Kecuali kenal ya. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menyamakan antara si muslim dengan si kafir dari penampilan. Maka dalam ahkam az-zimmah, seorang wanita kafir yang masuk ke negeri muslim haram memakai jilbab. Enggak boleh. Atau tutuplah aurat dengan cara bukan caranya kaum muslimin. Jadi kelihatan rambutnya apa? Ya pakai jilbab enggak boleh. Ini pakaiannya kaum muslimin. Ini menyamar enggak boleh. Jadi ya. Itu di mana Islam bertibah? Di mana Islam jaya? Maka dilarang orang-orang kafir berpenampilan seperti kaum muslimin. Begitu juga sebaliknya, kaum muslimin dilarang berpenampilan seperti orang-orang kufar. Nah, yang jelas ya, liya. Ya, ini yang jelas. Yang terakhir, isbatu sifatil mahabbati lillah, ketetapan adanya sifat cinta pada diri Allah. Allah mencintai, Allah membenci, Allah murka, Allah senang. Ini semua waris di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengatakan Allah bersedih, ini tidak ada satupun dalil, baik dari ayat atau hadis, bahwa Allah pernah bersedih, tidak ada. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Allah bersedih. Bagaimana yang dikatakan sebagian ujarnya, Tuhan bersedih melihat tingkah pula hambanya yang penuh dengan maksiat. Ya, atau mungkin Tuhan mulai bosan. Ya, ini bagus. Mana ada Tuhan bosan? Ya, yang ada justru Tuhan tidak pernah bosan. Allah tidak pernah bosan. Yang bosan siapa? Kalian sendiri bosan. Karena apa? Terlalu memaksakan dalam ibadah. Terlalu memaksakan di apa? Dipaksa, diforsir. Siapa yang bosan? Dia sendiri. Allah tidak pernah bosan. Maka haram bagi kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Allah bersedih, Allah bosan, Allah tersinggung, Allah tersinggung, Allah murka marah. Ya, tidak boleh kita berbicara tentang Allah apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini bagian dari dosa besar. Karena salah satu kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab, mensifati Allah dengan sifat yang salah. Itu kesalahan besar Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan anti Tuhan. Siapa bilang Abu Jahal, Abu Lahab anti Allah? Berapa kali keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab, demi Allah, demi Allah, aku bunuh engkau ya Muhammad. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah dengan cara salah, mensifati Allah dengan cara salah. Nah, ini kesalahan besar Abu Jahal, Abu Lahab. Selain kesalahan-kesalahan lain, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dikiranya untuk menuju Allah mesti lewat perantara. Perantaranya siapa? Orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang sekarang diwujudkan dalam bentuk patung. Siapa? Lata, Uzza, Hubal, Mana. Itu anggapan Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini diabadikan oleh Allah di awal-awal surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Mana, tidak. Illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami hanya jadikan mereka sebagai perantara antara diri kami dengan Allah. Kami banyak dosa, kami orang kotor. Untuk menuju Allah perlu perantara, wasilah, tawassul, yaitu orang-orang soleh yang sudah wafat, sekarang berubah menjadi patung. Lata, Uzza, Hubal, Mana, dan seterusnya. Ini kebatilan akidah Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, kita lanjutkan 799. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الصاع. Pakaian seorang muslim, laki perempuan, tentu laki-laki, itu sampai setengah betis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pakaian bawah atau pakaian satu dari atas ke bawah. gamis, jubah, ya, atau pakaian bawah, sarung, celana, apa lagi? Saya kira itu ya, di kita, sarung, celana. Ila nisfis sa'at sampai setengah detik. Wala haraja bima bainahu wa bainal ka'bain. Dan boleh juga antara setengah betis sampai mata kaki yang baik agung. Jadi boleh pilih setengah betis, di bawah sedikit, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, sampai pas mata kaki. Ya. Fama kana asfala minal ka'bain, yang di bawah mata kaki, fahuwa finnar, maka ada di neraka. Yang di neraka apanya? Pakaiannya? Apa orang? Tentu orang. Ya, ya. Ada syubhat waktu itu, yang di neraka pakaiannya. Ya, ada seorang ustaz dituduh mengucapkan kalimat batil. Ini tuduhan yang batil. Tentu yang terancam orang. Ya, dalam surat Hud dikatakan was'alil qaryah, tanyakan kepada desa itu. Qaryah kan desa kan? Tanyakan kepada desa itu. Jadi maksud, tanyakan kepada para penduduk desa itu. Ya. Wa man zarra izarahu bataran, barang siapa yang pakaiannya, izarnya, pakaian bawahnya menjulur sampai di bawah mata kaki, bataran, karena sombong, dan di hadis lain tidak disebut karena sombong, lam yanzurillahu ilaih, Allah tidak akan melihat dia. Hadis yang kemarin apa? Tidak akan mengajak bicara kepada dia, tidak akan memaafkan dia, dan Allah akan mengazabnya. Ini sekali lagi dalil bahwa dosa-dosa itu tidak minta izin kepada akal kita. Ini dosa besar, ini dosa kecil, tidak minta izin kepada akal kita. Maka jika akal kita tidak bisa menerima, cuma begini kok dosa besar, cuma mengangkat kepala sebelum imam kok dosa besar, dirubah kepalanya menjadi kepala keledai, akal enggak terima, maka harus kita kalahkan akal kita. Kenapa? Karena Allah nyatakan dosa besar, dosa kecil, Allah tidak minta izin kepada akal kita. Sebagaimana Allah, keadilan Allah, apakah keadilan Allah harus bisa diterna oleh akal kita? Tidak. Tidak. Akal kita bisa mencerna atau tidak? Kalau laki-laki hafal 3 surat pendek, sementara istrinya, perempuan istrinya hafal 20 juz Al-Quran, yang harus jadi imam siapa? Istrinya, suaminya? Suaminya. Suaminya baru saja masuk Islam, ya, dia baru hafal 3 surat pendek. Itu pun salah-salah mulut. Panjang dipendekin, pendek dipanjang. Ya. Siapa yang jadi imam? Suami, akal gak bisa terima. Orang di rumah ini, di kamar ini. Ya, kan suara perempuan gak kedengar kemana-mana ini. Ya, itu akal. Karena dalil mengatakan tidak boleh, ya haram. Jadi, itulah aturan Allah yang adil. Walaupun akal kita tidak bisa menerima, maka jangan pernah menghakimi ayat dan hadis dengan akal kita. Yang ada sebaliknya, hakimi akal kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini karena semakna dengan hadis sebelumnya 616, 792 dan 793. Kita lanjutkan 81. Wa hadits bi Umar radhiyallahu anhu ma qaal marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, aku lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirha, dan pakaianku dalam keadaan menjulur di bawah mata kaki. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu menjadi baik, para sahabat itu menjadi mulia setelah bertemu Nabi, setelah ditarbiyah oleh Nabi, setelah didakwai oleh Nabi. Bukan begitu masuk Islam menjadi mulia. Ya. Nah, salah satu contoh ringan ini, maka batil seorang tokoh Rafidho di negeri kita ini yang pernah mengatakan di televisi, kami tidak menghina sahabat. Ya. Kami hanya memaparkan sebuah kenyataan bahwa para sahabat meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang apa? Khutbah Jum'at. Ada di mana ini? Ada di surat Jum'at kan? Ada di surat Jum'at. Diabadikan peristiwa itu. Para sahabat Nabi sedang khutbah Jum'at, para sahabat yang ada di situ ikut salat Jum'at, tiba-tiba datang pedagang dari Syam membawa barang dagangan yang banyak. Para sahabat satu-satu pada keluar, ya, mengerumuni perniagaan itu. Lalu turun surat Jum'at ini. Ya, nah, mereka mengatakan, inilah potret sahabat. Ya, sahabat yang kalian agung-agungkan, yang kalian cinta ini kayak gini nih. Rasul lagi khutbah ditinggalkan. Ya, orang yang sekarang aja mana ada sebejat-bejat orang sekarang lagi khutbah ditinggalin gitu, milih perniagaan. Dia lupa bahwa ini proses. Para sahabat nggak tahu kalau itu haram. Dikiranya boleh saja karena memang belum dilarang. Ya, maka ya jangankan itu minum khamar, dilakukan oleh para sahabat minum khamar. Kenapa? Ya, belum dilarang. Jadi baiknya para sahabat, kehebatan para sahabat, mulianya para sahabat setelah ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan itu berproses selama 23 tahun. Ini diambil di tahun ke-5, di tahun ke-10, di tahun ke-13, di tahun ke-14. Kalau mau melihat sahabat ketika Nabi wafat, bagaimana para sahabat yang luar biasa menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ya. Yeah. Jangan bagaimana proses para sahabat itu ditarbiyah oleh Nabi. Ya, sama kayak murid dijewer sama gurunya. Ya. Yeah. Mujahid dijewer oleh Ibnu Abbas. Ini kan proses. Ini salah satunya, kita lihat. Ketika Ibnu Umar berjalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian menjulur di bawah mata kaki, faqal ya Abdullah. Wahai Abdullah, ini sunnah panggilan secara sempurna. Ya, Nabi dan para sahabat, saya kira diteruskan oleh orang-orang Arab, kalau memanggil sempurna, ya Muhammad, ya Abdullah, ya Abdurrahman. Enggak ada kita ya, belakangnya dua. Mas. Dur. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan memanggil ya Abdullah. Ya Abdurrahman. Irfa' izarak, angkat izarmu. Angkat kainmu, celanamu. Pakaianmu. Karena Nabi melihat pakaian Abdullah menjulur di bawah mata kaki. Farofaktu, aku angkat. Kemudian zidd, Nabi memerintahkan lagi, tambah, angkat lagi. Farzidtu, aku angkat lagi. Ya, famazilku ataharroha, aku angkat lagi. Sampai maksimal faqala ba'dul qaum yang mendengar riwayat dari Ibnu Umar ini bertanya, ila ain, sampai mana engkau angkat itu maksimalnya? Dijawab, ila anshafis safain, sampai setengah betis. Berarti melebihi itu tidak boleh. Jadi antara pertengahan betis sampai mata kaki. Boleh pilih yang mana? Yang paling rendah, Bu? Semata kaki, Bu? Pas mata kaki, Bu? Kan yang tidak boleh di bawah mata kaki. Jadi tidak harus terlalu tinggi. Tengah siang gitu ya. Tidak harus ya. Semata kaki boleh, lebih dikit boleh. Yang penting jangan di bawah mata kaki. Ya. Dan sekali lagi, akal tidak bisa mencernai. Karena agama memang ketaatan. Tidak semua perintah Allah dan larangan Allah harus bisa dicerna oleh akal. Ini tidak bisa dicerna, apa salahnya? Tidak merugikan orang, tidak membahayakan orang. Ya. Sami'na wa ata'na, kita terhadap agama ini. Ya, rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis hanya ada satu, lumayan panjang. Dia mengatakan hadzal hadis samigun li syubhati katsirin minal muslimin alladziina yubaluna bi syarri thiyabihim 'ala al-'arf bi da'wa annahum la yaf'aluna dzalika khuyala. Hadis di atas merupakan tamparan bagi orang-orang yang beranggapan, bagian kaum muslimin yang beranggapan bahwa yang penting tidak sombong. Yang penting tidak sombong, enggak apa-apa menjulurkan pakaian. Yang penting tidak sombong. Mereka berdalil dengan hadis Abu Bakar yang sudah kita baca. Mereka lupa bahwa maksud Nabi enggak apa-apa. Itu bukan karena sombong, karena Abu Bakar itu ditarik lagi, turun lagi, ditarik lagi, turun lagi. Ya. Kan pakaian para sahabat bukan seperti pakaian kita sekarang ya. Celana sudah jadi, insya Allah ya enggak turun. Walaupun insya Allah celana kita kadang-kadang turun juga ya kan. Nah, ditarik lagi, turun lagi, ditarik lagi, turun lagi. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bukan selalu di bawah mata kaki. Lalu Rasul mengatakan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Engkau enggak sombong, kan ditarik-tarik. Ya, oleh Abu Bakar ditarik-tarik. Aku tarik lagi, jatuh lagi ya Rasul. Aku tarik lagi, jatuh lagi. Rasul mengatakan enggak apa-apa. Nah, sekarang saya kira enggak ada lagi ya yang pakaiannya isbal lalu ditarik-tarik ya, kan didiamkan saja. Karena apa? Karena isbal itu adalah khuyala. Karena dengan isbal berarti sombong. Ya. Kan kesombongan yang dimaksud oleh Allah kadang berbeda dengan kesombongan yang dimaksud oleh kita. Ya, kan banyak dari kita ketika saya menceritakan nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, orang bilang sombong, sombong. Padahal wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakan. Maka sudah menceritakan nikmat, alhamdulillah saya baru saja membeli mobil baru. Nah, ini kan bagian dari mengamalkan ayat tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah saya baru saja naik pangkat. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fa'addi. Ah, orang bilang sombong. Ya kan? Kan jadi beda. Oleh karena itu yang harus dimenangkan siapa? Ya tentu aturan Allah, bukan aturan manusia. Manusia bilang seperti itu sombong, Allah tidak. Boleh kan, bahkan perintah. Kita disuruh menceritakan nikmat yang kita terima dari Allah. Mereka lupa dengan hadis Ibnu Umar ini. Mereka tidak memperhatikan atau tidak tahu dengan hadis Ibnu Umar ini. Tidak ada kata-kata sombong sama sekali. Begitu Nabi melihat pakaiannya menjulur di bawah mata kaki, langsung Nabi katakan angkat. Nabi tidak nanya, ini engkau karena sombong apa enggak nih? Enggak. Langsung angkat. Tidak pakai nanya. Karena dengan demikian otomatis sombong. Belum dalil-dalil yang lain. Nabi sampai mengejar kan. Ada orang yang pakaiannya menjulur, tidak dijawabkan oleh beliau kira-kira sini ya. Dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikejar, angkat. Angkat pakaian. Kalau sekedar mustahab saja, disukai sunat-sunat saja, tidak mungkin Nabi sampai mengejar. Berarti ini wajib. kalau tidak dijalankan syarak, kalau isbal syarak. Nah, lalu si orang yang dikejar itu mengatakan, kaki saya cacat ya Rasul. Kalau saya naikkan kelihatan cacatnya, mungkin agak bengkok atau apa ya. Kata Nabi, angkat. Ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Jadi walaupun cacat itu ciptaan Allah, ya harus diterima. Ya. Berarti menutupi cacat dengan cara yang haram tidak boleh. Menutupi cacat dengan cara yang halal boleh. Boleh. Ya. Nah, ini dengan cara yang haram. Kemudian Umar. Umar setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' ketika mengimami salat subuh, khususnya keluar. 3 hari setelah itu beliau wafat. Nah, di hari kedua atau hari ketiga, detik-detik menjelang beliau wafat, di hari-hari beliau menjelang wafat, banyak yang menjenguk beliau. Nah, salah satunya anak muda yang pakaiannya menjulur, pakaiannya di bawah mata kaki. Nabi mengatakan, angkat, angkat kainmu, angkat pakaianmu. Itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bersih bagi hatimu. Dalam keadaan yang luar biasa, ususnya keluar. Dan para tabib, ahli kesehatan hari itu mengatakan tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Keluar dari mulutnya tidak. Keluar dari mulut para tabib itu tidak ada harapan. Ya, karena dikasih susu, susunya keluar lewat usus itu. Ya, berarti ususnya itu terluka. Dan tidak lama beliau meninggal. Kita lanjutkan 801 ya, atau hadis terakhir dari bab sifat panjangnya gamis. Wa anhu ibn Umar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki خيلاء itu sombong لم ينظر الله إليه maka Allah tidak akan melihat dia kapan yaumul qiyamah pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jandanya, jandanya Abu Salamah. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, "Fa kaifa tasna'u nisaa' bi duyurihin?" Bagaimana para wanita memperlakukan ujung pakaiannya? Para wanita ujung pakaiannya kan jelas menjulur sampai ke tanah. Ya. Bagaimana? Apakah wanita juga harus mengangkatnya? Maksud Ummu Salamah seperti itu. Nabi menjawab, yurhina shibran. Julurkan, tambahkan sejengkal. Ya. Dari wanita pakai baju, pakai gamis, pakai bawahan gitu ya. Sampai pakaian itu, rok panjang itu sampai tanah, sampai telapak kaki itu berapa kira-kira? 40 cm misalnya ya, 40 cm. Apakah tambah 1 jengkal? Tambah 1 jengkal. Sebab kalau pas, ya, kalau nunduk, ya kelihatan auratnya ya. Apalagi sholat, pasti kelihatan. Nah, maka biar nggak kelihatan, tambah 1 jengkal. Ini aturan Allah dan Rasulnya. Tak tidak ada riwayat para sahabiyah memakai apa? Memakai kaos kaki, tidak ada riwayat. Karena kaos kaki memang tidak bisa dipakai untuk menutup Allah. Kaos kaki tidak bisa dipakai untuk menutup Allah. Kecuali ada kaos kaki yang gombrong. Ya. Karena aurat itu kan bukan hanya kulit, tapi bentuk. Kalau bentuk itu kelihatan, ya belum menutup Allah. Kulit harus tertutup, bentuk juga harus tertutup. Ya. Maka para wanita, para ibu memakai kaos kaki ketika sholat tidak boleh, belum menutup Allah. Ya, harus dipanjangkan. Berapa kata Nabi? Sejengkal. Sejengkal. Bisa menutup Allah. Fakalat, Ummu Salamah mengatakan, protes, idzan tankashifu aqdamuhun, kalau sejengkal kadang-kadang telapak kaki mereka kelihatan ya Rasul. Ya wanita kan melakukan ini, melakukan itu, lungging segala macam dan seterusnya. Itu terlihat, terangkat. Maka kalau cuman sejengkal ya Rasul, aurat wanita kelihatan, telapak kakinya kelihatan. Maka Nabi mengatakan, ya ini wanita lebih tahu daripada Nabi, ya kan? Lebih tahu, karena sehari-hari. Nah, maka Nabi mengatakan, fayurhinahu dira'an la yazidna. Kalau begitu, tambah menjadi sehasta. Ya, dira'. Dira'. Ya. Lebih dari sejengkal. Mungkin dua jengkal. Kira-kira begitu. Nah, inilah wanita di zaman Nabi. Wanita di zaman Nabi. Jadi sangat perhatian terhadap menutup Allah. Dikatakan sejengkal enggak cukup ya Rasul. Wanita sekarang kebalik, ya, dinaikkan lagi. Ya. Sama polanya disuruh begitu, dinaikkan lagi. Ya, kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung antum belum pulang, pengumuman bagi antum yang ada waktu dan tenaga, mohon tenaganya hari Sabtu itu, ya, ada pengetahuan di SD yang punya tenaga Sabtu itu pagi.